Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu kita baca faedah seputar riwayah wa syahadah. Di mana Imam Muslim rahimahullahu taala sebutkan dalam bab pertama dari mukaddimah ini bahwasanya khabar untuk bisa diterima disyaratkan dari apa seorang yang memiliki adalah. Naam, memiliki adalah. Sebagaimana juga saksi dipersyaratkan bagi mereka-mereka memiliki adalah. Oleh karena itulah beliau berdalil dalam masalah riwayah dengan ayat tentang masalah syahadah. Wa asyhadu dzawai adlin minkum. Nah, kemarin ada lima hal persamaan antara riwayah dan syahadah yang disebutkan oleh Al-Qadhi'iyat apa saja atau dari sisi apa saja indak Ismail dari sisi naam akal dipersyaratkan harus apa berakal terus Islam menguasai khabar atau persaksian yang mau dipersaksikan ketika mendengar dan menunaikan terus adalah terus satu lagi apa kurang satu apa Iqbal balik nah Al-aqlu wal-bulughu wal-islam wal-adalah wal-dhabtul khabari awis syahadah hinna sama' wal-ada. Ini lima hal di mana riwayah dan syahadah memiliki kesamaan. Kemudian disebutkan lima hal yang berbeda antara riwayah dan syahadah. Dari siapa yang pertama? Kasyah. Perbedaan antara riwayah dan syahadah. Tidak kecatat. Dicatat. Apa Wahyu? Kemerdekaan bangsa dan negara. Hah? Yaitu maksudnya hurriyah. Yaitu hendaknya dari orang yang merdeka bukan bukan budak. Tayib. Yang kedua apa? Tayibah. Dzukuriyah. Nah, dzukurah. Ya, dalam artian dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tayib. Kalau riwayah ada perbedaan enggak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah riwayah? Enggak dibedakan. Nah, sebagaimana riwayat seorang laki-laki diterima, demikian pula riwayat seorang wanita diterima. Selama dia terpenuhi syarat-syaratnya yaitu dhabt wal adalah. Berbeda dengan syahadah. Nah, pada beberapa persaksian, nah, persaksian perempuan tidak diterima. Yang ketiga apa? Yang ketiga inna Talha bilangan adatnya tayyib adatnya kalau riwayat satu orang nah laki-laki sama dengan satu orang perempuan tapi kalau nah syahadah satu orang laki-laki diimbangi dengan dua orang perempuan tayyib yang berikutnya apa Pak Muhammad dari sisi keahlian. Taib mura'atul ahliyah atau mura'atul adawah. Dari sisi keahlian, dia saksi ahli atau bukan? Memang bersaksi pada sesuatu yang merupakan keahliannya atau bukan? Ini dalam masalah persaksian dipertimbangkan, ikhwan. Nah, sudah bersaksi tentang masalah kesehatan memang, tapi dia tidak pernah belajar kesehatan. Gimana mau jadi saksi? Nah, tukang bangunan bersaksi masalah, nah, permasalahan seputar kesehatan, ya, gimana? Ya, tidak diterima persaksiannya. Taib. Demikian pula, nah, diperhatikan dari sisi ada tidaknya permusuhan dengan orang yang dipersaksikan, karena permusuhan itu mendorong untuk seorang bersaksi palsu. Taib. Ini lima hal yang disebutkan oleh Qadhi Iyad. Dan kemarin kita tambahkan beberapa hal, apa Ahmad? Nah, masalah rujuk, naam. Masalah rujuk dari khabar yang diriwayatkan. Taib, kalau riwayat boleh rujuk. Ya, aku tidak jadi meriwayatkan. Saya masih ragu-ragu yang saya riwayatkan kemarin. Ditarik lagi. Nah, itu boleh, kawan. Berarti gugur periwayatannya. Tidak boleh lagi diriwayatkan. Berbeda dengan persaksian. Kalau sudah bersaksi, kemudian ditetapkan hukum, tidak boleh rujuk. Maafkan kemarin saya, nah, keliru. Tidak jadi bersaksi, misalnya. Tapi hukum sudah tetap. Maka tidak bisa rujuk, ya. Karena apa? Dugaan dia di belakang kemudian nih dikasih uangkah atau yang lainnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وقيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. Ini sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim untuk hadis yang disebutkan di depan, yaitu hadis apa? Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadzabin. Adawa huwa ahadul kadhibin. Taib. Sebab menyampaikan dari ke suatu hadis yang dia pandang itu adalah dusta, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Naam. Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang beliau juga apa? Guru dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang keluarga Abu Syaibah, ikhwan fillah, keluarga ilm. Tapi dari sekian anak Abu Syaibah, yang paling kuatnya adalah Abu Bakar ini, kemudian kakaknya Al-Qasim. Imam Muslim rahimahullah ta'ala banyak meriwayatkan dari Abu Bakar ini Abi Syaibah. Yang dikatakan oleh Ijli thiqatun wa kana hafidhan lil hadith. Imam Muslim meriwayatkan darinya dalam banyak hadith, ikhwan, yaitu alfan wa khamsumi'ah wa arba'in, 1540 hadis. Mengambil dari gurunya ini 1540 hadis. Qala haddatsana Waqi' Waqi' ibn al-Jarrah, salah seorang imam al-Hafidh Abu Sufyan al-Kufi. Dan waqi' ini termasuk di antara yang mumpuni dari apa murid-murid Sufyan. Taib. Dikatakan kepada Imam Ahmad, man ashabu Sufyan, qala Waqi' wa Yahya wa Abdurrahman. Dikatakan ya Waqi' karena dia seorang syekh. Dan di antara asar yang masyhur, pertanyaan Imam Syafi'i kepada Waqi' yang kemudian masyhur dalam bait syair. Siapa yang hafal bait syair tersebut tentang masalah hifz indak ya arin? Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' ini tentang buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingkan kepadaku untuk apa meninggalkan kemaksiatan. Naam, kenapa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuqta li'asi. Karena sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan ini nasihat yang sangat bagus. Nah, dari seorang imam kepada imam yang lain. Memang ilmu din ikhwati fillah tidak hanya cukup kecerdasan. Tapi apa? Butuh kebersihan jiwa untuk bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu yang dia pelajari. Nah, orang cerdas banyak, tapi orang yang berilmu, beramal dengan ilmu, nah kemudian memiliki khasyah yang bagus, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, ini sedikit. Nah, ini Waqi' ibn al-Jarrah yang Imam Ahmad terkagum-kagum kepada beliau sampai mengatakan, ma ra'aitu mithla Waqi' fil hifdhi wal isnadi wal abwab ma'a khushu'in wa wara'. Aku tidak melihat orang yang semisal Waqi' dari sisi hafalan, kemudian sanad dan pembuatan bab-bab bersamaan dengan kekhusyuan dan wara' yang ada pada beliau. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengeluarkan dari jalan Waqi' 333 hadis. An Syu'bah, ini telah kita lewati. Syu'bah ibn Man indak Rifqi. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Man Abu Bistam Nam As-Sadusi Tayyib Imam Hafidh yang telah kita lewati, tidak mengambil riwayat kecuali dari Thiqat. Nam An Syu'bah anil Hakam An Abdurrahman ibn Abi Layla An Samurah ibn Jundub Ha wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah Adhan qala haddathana Waqi'an Syu'bah wa Sufyan, berarti yang setingkat dengan Syu'bah Sufyan. Taib Waqi' mengambil dari dua guru, dari Syu'bah dan Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini Sufyan Ats-Tsauri. Telah kita lewat tadi dari enam pemuka-pemuka murid Ats-Tsauri, siapa? Waqi'. Kemudian siapa tadi? Yahya bin Ma'in dan apa? Siapa? Abdurrahman bin Al-Mahdi. Atau yang setingkat berarti ini Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id. Sufyan ini maksudnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Nah, bapak beliau Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, salah seorang a'immah dari imam-imam kaum muslimin. Beliau digerali dengan Amirul Mukminin fil Hadis oleh sederetan para a'immah. Di antaranya Syu'bah Ibnu Uyainah, Abu Asim Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Mereka semua mengatakan Sufyan Amirul Mukminin fil Hadis. Dulu telah kita lewati juga imam yang digelari dengan gelar ini siapa? Abu Zaid. Yang digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Yang kita lewati di depan. Syu'bah. Taib. Kalau Sufyan ini lebih banyak lagi yang menggelari beliau. Ya. Syu'bah sendiri, Ibnu Uyainah, Abu Asim, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan katamtu min alfin wa mi'ati syekh ma katamtu an afdal min Sufyan. Subhanallah. Ini orang pada zaman dulu ya kawan. Kalau sampai dikatakan seperti ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Nah, para ulama zaman itu ya betul-betul ulama. Bukan hanya sekedar gelar, tapi yang betul-betul alim, amil. Kata Ibn Mubarak, aku menulis dari 1100 syekh. Tidaklah aku menulis dari seorang guru yang lebih utama dari Sufyan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan Sufyan ketika riwayatnya sama dengan Syu'bah maka ini saling menguatkan. Tapi ketika riwayat Sufyan dan Syu'bah kok berbeda maka kebanyakan para imam mengedepankan riwayat Sufyan. Ini ketika terjadi khilaf dalam periwayatan. Anil Hakam, ya. Syu'bah mengambil dari Hakam. Yang dimaksud dengan Al Hakam di sini Al Hakam Ibnu Utaibah Al Kindi. An Abdurrahman ibn Abi Layla an Samurah bin Jundub, ini sahabinya. Sedangkan pada jalan kedua, an Syu'bah an wa Sufyan an Habib, ini yang satu tabaqah. Habib yang dimaksud di sini ikhwan yaitu Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit. Abu Thabit ini namanya Qais. Sehingga terkadang disebut Habib bin Qais Al-Kufi. Juga masuk dengan Habib bin Abi Thabit Al-Kufi. Seorang tabi'i thiqah. Meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sederetan para sahabat serta tabi'in. An Maimun bin Abi Syabib anil Mughirah bin Syu'bah. Kalau riwayat yang awal dari Abdurrahman bin Abi Layla, ini tabi'innya. Adapun Maimun bin Abi Syabib, Abu Nasr Al-Kufi, dia juga seorang tabi'in. Diriwayatkan, beliau meriwayatkan dari Mu'ad, Umar, dari Ali, Abi Dzar, Miqdad, dan Ibn Mas'ud. Juga yang lainnya. Sedangkan Abdurrahman bin Abi Layla ini lebih masyhur. Abdurrahman bin Abi Layla, Abu Layla namanya Yasar. Abdurrahman bin Yasar. Beliau juga seorang tabi'in. Yang di sini mengambil riwayat dari Samurah bin Jundub. Boleh membaca ikhwan Samurah bin Jundub, boleh Samurah bin Jundab. Nah, ada dua cara baca untuk Jundubnya. Sedangkan riwayat kedua sahabinya Al-Mughirah bin Syu'bah Ibn Abi Amir radhiyallahu anhu. Ini tentang hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang padanya penegasan dan peringatan dari apa kedustaan. Untuk seorang tidak mengambil kecuali dari mereka-mereka yang dikenal kejujurannya, dikenal kesikohannya. Taib, dan siapa saja yang menyampaikan suatu hadis padahal dia tahu itu dusta, maka nah, dia termasuk pendusta. Oleh karena itulah dilarang seseorang menyampaikan riwayat dari apa? Para kadzabin. Setelah kita lewati kemarin, Imam Muslim menegaskan untuk tidak boleh meriwayatkan riwayat dari dua golongan. Yang pertama siapa? Abdulaziz. Dari al-muttahamin fil kadzib, orang-orang yang tertuduh dengan kedustaan. Yang kedua dari ahlul bid'ah yang mu'anid. Tayyib barakallahu fikum. Naktai bihada. Subhanakallah.